salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Sebelum kita lanjutkan, ada kosakata yang kemarin kita lewati, yaitu firman Allah di surat Ad-Dariyat ayat yang ke-42. Ila ja'alathu karamim, kecuali benda tersebut yang didatang oleh angin kom'at, kecuali angin tersebut akan mengubah benda tadi karamim. Karamim maknanya al-bali, sesuatu yang hancur, al-mutafattat, yang ya, hancur. Apa maknanya hancur lebur? Kemudian kita lanjutkan dengan bab berikutnya, al-mujmal wal-mubayan. Dalil mujmal dan dalil yang mubayan mendapatkan penjelasan. Kalam alif rahimahullah ta'ala, wal-mujmalu maftaqara ilal bayani. Mujmal adalah dalil yang memerlukan penjelasan. Wal-bayan ikhaju syaih min haizil iskali ila haizil tajalli. Dan bayan mengeluarkan sesuatu dari daerah al-iskal, kebingungan, ila haizit tajalli, pada daerah kejelasan, daerah yang jelas. Wa nasu ma la yahtamilu la ma'nan wahidan, yang disebut dalil nas adalah dalil yang tidak memiliki kemungkinan makna kecuali satu makna saja. Wakil adhan adhan mengatakan nas adalah matakwiluhu tanziluhu, dalil yang takwilnya, tafsirnya adalah tinggal, tanziluhu prakteknya. Wahu mustaqbal min manasul arus, yang diambil dari kata-kata manasatil arus wawal kursiyu, dan arus dan arus adalah kursi. Ya, padana. Sa'lan anna al-lafza min haythu dalalati 'ala al-ma'na lahu halatan. Al-awwal ay yadullu 'ala ma'na wa 'ala ma'nan. Ala haddin sawa'in, ala haddin sawa'in, wa hadha mujmal. Wa in kana ahaduhuma adhara min al-akhari wa arjaha fa hamluhu ala rajhihi huwa dhalim, wa hamluhu ala al-masuhi huwa al-muawwal. Wal mujmalu lughatan al-majmu'u, wa minhu mujmalu al-hisabi idha jumi'a wa ju'ila jumlatan wahidatan, wa yutlaqa ala al-mubhami min ujmilal amru ay ubhima. Wal mubhamu a'ammu min al mujmali umuman mutlaqan, fa kullu mujmalin mubhamun wa laysa kullu mubhamin mujmalan. Fa idza qulta li shakhsin tasaddaq bi هذه الدرهم على رجل فهذا فيه إبهام وليس فيه إجمال لأنه معناه لا إشكال فيه. والمجمل اصطلاحا عرفه في قوله ما افتقر إلى بيان, فقوله ما أي لفظ افتقر أي احتاج إلى بيان, إما في قول أو في فعل, لأن المراد منه لم يتصرف. وقيل محتمل مزية لأحدهما أو أحدها على الآخرين. نعم, ketahuilah bahasanya lafaz dari sisi kandungan maknanya memiliki dua macam. Pertama, lafaz yang tidaklah mengandung kecuali satu makna saja. Nah, ini nas sebagaimana nanti akan dijelaskan. Kedua, lafaz yang mengandung kemungkinan dua memiliki dua kemungkinan makna atau lebih. Jika dua kemungkinan makna tersebut sama kedudukan kemungkinannya adalah sama beratnya, maka itu disebut nas yang lafaz yang mujmal. Namun jika salah satunya itu ada yang lebih menonjol daripada yang lain dan ada yang lebih kuat daripada yang lain, maka kita maknai lafaz tersebut dengan kemungkinan yang menonjol dan lebih berat. Itu berarti kita mengambil makna zahir. Namun jika kita menafsirkannya dengan makna yang lemah, maka itu kita berarti melakukan takwil. Boleh jadi takwilnya berdasarkan dalil ataupun tanpa dalil. Maka ini jadi takwil yang terlarang jika tanpa alasan, dan takwil yang diperkenankan, diperbolehkan jika berdasarkan dalil. Mujma' dalam bahasa Arab maknanya adalah al-majmu', sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang terkumpul. Diambil dari kata contohnya ujmilal hisabu maknanya adalah idza jumi'a hisab, itu dikumpulkan dan dijadikan sekaligus, dibuat sekaligus. Wahyu telah saya digunakan kata-kata mujma dalam pengertian mubaham, sesuatu yang tidak jelas. Diambil kata-kata ujmilal amru, artinya ubhima, perkara tersebut disamarkan. Dan mubaham tidak jelas itu lebih luas cakupan maknanya daripada mujmal, umuman, mutlakan. Secara mutlak, sehingga semua mujmal itu pasti mubaham, namun tidak semua mubaham itu mujmal. Maka jika Anda mengatakan bersedekahlah dengan uang ini kepada seseorang, maka di sini ada yang tidak jelas seseorangnya itu siapa. Uangnya jelas, perbuatan yang diminta jelas, namun objeknya siapa tidak jelas. Namun tidaklah kita katakan lafadznya adalah lafadz ijmal atau mujmal, karena tidak ada yang membingungkan dari dalam kalimat tersebut. Tasaddaq itu tidak membingungkan, dirham itu tidak membingungkan, apa cuti juga tidak membingungkan, tidak ada yang membingungkan. Kemudian mujmal secara dalam istilah ilmu usul fikih didefinisikan oleh penulis, yaitu maftaqara ila bayanin, itu maksud manisnya adalah lafaz. Istaqara artinya ihtaja, membutuhkan penjelasan, boleh jadi penjelasan dengan kata-kata atau penjelasan dengan perbuatan. Karena apa yang dimaksudkan darinya belumlah jelas. Kita dan ada pula yang menjelaskan bahasanya mujmal adalah satu lafaz yang mengandung dua kemungkinan makna atau lebih, dan tidak ada keistimewaan untuk salah satu dari keduanya atau salah satu dari darinya. Kalau kita ayyafuna lihtimali ayakunan فالقرء فالقرء فالقرء متردد بين معنيين الطهر والحيض ولذا وقع الخلاف بين العلماء هل تكون ثلاثة قروء هذا حيضات أو أطهارا وقد يكون مفرد فعلا كقوله تعالى والليل إذا عسعس لتردده بين وأثر أو حرفا كقوله تعالى فتيمم صعيدا من بين ابتداء الرواية أي مبدأ المسح من صعيد الطيب وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض فلا يتعين ما له غبار أو تكون لتصعيد فيتعين التراب الذي له غبار يعلق بيده ولذا وقع الخلاف في ذلك ولا يزول الإجمال فيما ذكر إلا بتحميل المراد. نعم. Sebab satu dalil itu kita katakan mujmal atau terdapat padanya mujmal ada tiga. Yang pertama adalah tidak diketahui apa yang dimaksudkan. Bermin asbab jadi antara sebab kita tidak mengetahui apa yang dimaksudkan adalah istirah fi dalalah. Lafaz atau istirah ini memiliki dalalahnya, maknanya itu istirah lebih dari satu. Maknanya bersaya, maknanya ganda, maknanya ambigu. Bisa ini, bisa itu, bisa itu. Wada imafil mu'akad ini boleh jadi kita jumpai dalam tarkib afil mufrad ataupun kita jumpai dalam satu kata tunggal. Contoh mustarak dalam mu'akad adalah makanan ijmal fihi. Fal-mu'akad huwa adalah makanan ijmal, satu hal yang keglobalan atau mujmal di badannya dinazar karena melihat ilal matlub minat tarkib. Ilal matlub minat tarkib, apa yang diinginkan ya, dari tarkib. Contohnya ya, maka jika sudah mahar sudah ditetapkan namun sudah dicerai sebelum dikumpuli maka suami punya kewajiban bayar setengah mahar. Mahar 10 juta ya, jadi 5 juta. Ila ayakuna, kecuali jika mereka perempuan memaafkan. Jika memaafkan berarti apa? Bayar berapa? Hah? Enggak bayar. Udah sana pergi, aku tidak butuh kamu. Atau awya fuan ladhi biyadi uqdatun nikah, atau memaafkan Allah di orang yang biadihi di tangannya ikatan pernikahan. Nah, apa yang dimaksud dengan biadihi uqdatun nikah? Nah, ini mujmalnya di kalimat alladzi biadihi uqdatun nikah, takit. Maka lihtimal dimungkinkan yang dimaksud dengan alladzi biadihi uqdatun nikah adalah suami, dan dimungkinkan adalah wali, dan yang rajih adalah suami. Kecuali jika suami memaafkan, suami memaafkan, jadinya bayarnya berapa? Bayar semua, bayar utuh. Maka kewajibannya adalah setengah, kecuali jika pihak istri memaafkan, enggak usah. Rp0. Atau suaminya yang memaafkan, tetap bayar semua. 10 juta ya 10 juta. Kemudian boleh jadi istirahat itu dalam mufrad, satu kata tertentu. Nah, ini disebut dengan lafadz mustarak, kata tertentu yang mengandung, yang memiliki beberapa makna yang disebut mustarak. Nah, lafadz mustarak itu boleh jadi isim. Contohnya, perempuan yang dicerai menunggu diri mereka itu menjalani masa iddah selama 3 qorin. Nah, qor'u itu mutarak didun, itu meragukan ini, antara dua kemungkinan makna, suci dari haid ataukah haid itu sendiri. Oleh karena itu terdapat khilaf antara para ulama, apakah 3 qor'u ini jadinya 3 kali haid ataukah 3 kali suci. Yang rajih 3 kali haid, sebagaimana yang dipilih oleh Ibnu Qayyim. Kemudian yang kedua, lafadz mustarak boleh jadi fi'il, walaili iza as'as. Namun ini contohnya tidak ada hubungannya dengan fikih. Contohnya tidak ada hubungannya dengan fikih. Ini cuma tafsir umum. Dan demi malam jika as'as, as'as itu dimungkinkan ada dua kemungkinan makna. As'as bisa maknanya adbar atau akbal, bisa maknanya akbal datang, maka maknanya dan demi malam jika dia datang, atau adbar demi malam jika dia pergi. Kemudian boleh jadi lafadz mustaq itu adalah huruf, maka fatayamamu sa'idan. Tayamamu di sini maknanya adalah makna lughah. Tayamum dalam bahasa Arab artinya al-qasdu. Fatayamamu artinya faqsudu. Maka bermaksudlah engkau untuk mendatangi sa'idan, sa'id yang bersih, tidak najis. Usapkanlah pada wajah kalian, tangan kalian, minhu darinya. Nah, ini terdapat terhadap kebingungan berkaitan dengan makna min. Apakah maknanya adalah ibtida'ul ghoya, ibtida'ul ghoya itu dalam bahasa kita terjemahnya adalah dari. Safartu min Jogja ila Jakarta. Min di sini namanya mim ibtida'il ghoya. Sehingga jika kita katakan minnya di sini lil ibtida', maka makna makna ayat mabda'ul mashi awal mula usapan itu minas sa'idit thayyib, dari sa'id yang suci, sehingga layat ta'ayan tidak harus malahu hubab, yang disebut sa'id tidak harus sesuatu yang punya debu tanah. Atau min di sini maknanya terkait sebagian, kalau maknanya sebagian faya ta'ayan aturab, maka debu tanah adalah sebuah keniscayaan, maka usapkanlah minhu sebagian darinya, sebagiannya. Faya ta'ayan maka sebuah keniscayaan atau abu debu tanah ala zilau gubar yang punya tuak tanah, ala zilau gubar yang punya debu tanah, harus sehingga ada sesuatu yang melekat di tangan. Oleh karena itu dijumpai khilaf ulama dalam ini. Walayazulun ijmal dan status mujmal dalam kasus-kasus di atas, bima dzukira dalam kasus yang telah disebutkan, tidaklah yazulu hilang ila bita ini murad, kecuali jika kita tentukan dan pastikan makna yang digandaki berdasarkan dalil yang lain. Maka kita cari dalil yang lain yang menentukan makna apa yang diinginkan. Misalnya al-qa'u, kita cari dalil yang lain, apa qa'u yang diinginkan. Allah dibiati uqdatun nikah, kita cari dalil yang lain, berjali dalil lafzi ataupun dalil maknawi, pertimbangan makna ataukah pertimbangan redaksi dari yang lain. Nah, ini menguatkan siapa yang dimaksud dengan alladzi bi uqdatun nikah. Namun demikian pendapat penulis dalam masalah ini, namun pendapat yang lebih tepat, kaidah yang lebih tepat tentang lafadz mustarah adalah lafadz mustarah itu boleh dipahami dengan semua maknanya jika memungkinkan dan tidak bertentangan. Nah, kalau bertentangan, nah itu yang harus kita jadikan dalil yang lain untuk menjelaskannya. Nah, kalau ada yang lebih erat, yang lebih kuat dalam masalah ini, hamlul mustarah ala jami'i ma'anihi. Lafaz mustarah itu kita tafsirkan, kita bawa pada semua maknanya. Al-Qaji menurut pendapat yang paling kuat dengan catatan tidak bertentangan. Semacam hadis la yamassuhu ila tahirun. Ya, tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Tahir di sini mustaqim, bisa suci dari hadas kecil, hadas besar, dari najis, suci dari kekafiran, dan memungkinkan untuk kita makni dua semuanya. Maka tidak boleh menyentuh mushaf orang ya, kecuali orang yang bersih dari semuanya. Orang kafir tidak boleh menyentuh mushaf. Orang yang tangannya ada najis tidak boleh menyentuh mushaf. Orang dalam kondisi hadas kecil tidak boleh, apalagi hadas besar. Hamlul mustarah ala jami' ma'ani. Kemudian sebab ijmal yang kedua, suci. Ma'rifat ma'rifat sifat. Sallallahu alaihi wasallam. Atas adamu makrifatil mikdari. وَيَجُوزُ إِجْمَالُ بِبَيَانٍ مِقْدَارِ وَمِثَالُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِنَّ مِقْدَارَ الزَّكَاةِ تَحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ حَصَلَ بَيَانُهُ بِقَوْلِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Nah, yang kedua, karena tidak diketahuinya tata cara, janganlah ijma dengan adanya penjelasan tentang tata cara. Contohnya dalam firman Allah tegakkan sholat, maka tata cara menegakkan sholat tidak diketahui, maka perlu penjelasan. Dan ternyata kita telah mendapatkan penjelasan tata cara tersebut dengan perkataan dan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak diketahuinya, kada, sehingga hilanglah ijma dengan adanya penjelasan tentang kada. Contohnya waktu zakat dan bayarkanlah zakat, maka kadar zakat ini perlu mendapatkan penjelasan dan terwujudlah penjelasan dengan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini auf. Bistisari min qailiha. Mislu atadruna manil bakhilu, atadruna manil muslimu, bihadha falmuthmalu babu wasi'un. Babun wasi'un. Wal makhalun rahibun inda usulihina. Wa'alam anna ismala wa inkana qada warada fi syari'ati wa annahu nab'un min ta'abdulillahi ta'ala lil فإنه لم يبق فيها مجمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته جميع شريعته كما قال صلى الله عليه وسلم لقد تركتم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ بعدي عنها إلا هالك ولم يسرق ولم يسبق البيان عند الحاجة إليه بدل فإن وقع للمجتهد شيء من ذلك فقد يكون لعدم إطلاعه على المبين لهذا الإجمال فيكون نسبيا والله أعلم. Nah, di antara bentuk mujmal, berarti kita bisa katakan jenis mujmal yang keempat adalah ma'ahdaw syar'u, apa adalah apa yang dibuat-buat oleh syariat. Syariat membuat-buat makna baru, pengertian baru untuk beberapa lafaz. Nah, di mana pendengar tidaklah mengetahui maknanya, ditelap dengan cara mencari-cari dan dengan merenung. Namun dia akan tahu maknanya dengan istiqsa, dengan meminta penjelasan dari syariat, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari yang mengatakannya. Misal hadis, tahukah kalian siapa itu bakhil? Maka yang diinginkan bukanlah makna bakhil yang sudah dikenal, namun makna bakhil yang mau dibuat oleh syariat. Ya, maka Allah tentu maksudnya apa? Kalau tidak salah persnya hadis al-bakhil bisalah, orang yang pelit untuk mengucapkan salah. Maka orang yang berat mengucapkan salah itu disebut bakhil. Dalam hadis yang lain, bakhil dalam pengertian syariat orang yang jarang-jarang atau tidak mau sungkan, malas bersalawat ketika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didengar. Demikian juga adik, atau teru manil muflis, siapa itu? Tahukah kalian siapa itu bangkrut? Maka sahabat menjawab dengan pengertian yang mereka kenal, dia tidak punya duit, nah, itu bangkrut. Bentang dah, bangkrut itu bukan seperti itu. Jadi makna baru yang Nabi yang dibawakan bangkrut itu orang yang punya ganjaran banyak, mempunyai dosa dengan sesama, dosa sosial yang banyak dengan sesama manusia, akhirnya habis kerja untuk membayar hal ini. Mungkin apa yang bangkrut. Demikian juga Nabi memberikan makna baru untuk miskin. Bukanlah orang miskin adalah orang yang minta-minta kepada orang, boleh jadi diberi, boleh jadi tidak diberi. Miskin adalah orang yang sebenarnya membutuhkan, namun dianggap malah karena tidak pernah minta-minta dianggap orang kaya oleh orang sekelilingnya. Padahal kalau orang itu mau cermat, ada tanda kemiskinan pada dirinya. Lihat, oleh karena itu maka mujmal adalah bab luas dan bahasan yang luas, ya, yang dipersalahkan oleh ulama usul fikih. Dan ketahuilah, mujmal lain warat warat meskipun terdapat dalam syariat, dan mujmal adalah salah satu bentuk beribadah. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar hamba-hambanya beribadah kepadanya dengannya. Maka sebenarnya sekarang setelah wafatnya Nabi, tidaklah tersisa dalam syariat satupun keterangan yang mujmal. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan untuk umatnya semua syariat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah kutinggalkan kalian di atas jalan yang putih, malam menyebabkan siangnya. Tidak ada yang menyimpang setelah aku wafat darinya kecuali orang yang binasa di dalam Imam Ahmad, Hakim dan Ibnu Majah. Wa hadisun sahihun lahu syawahid, yang sahih. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah yatrukul bayan, meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan, abadan sama sekali. Nah, ini yang terkenal dalam kalimat para ulama usul fikih, takul bayan inggal hajah laya juzu. Tidak boleh bagi Nabi meninggalkan penjelasan pada saat sudah dibutuhkan untuk diamalkan. Maka jika kondisinya adalah kondisi yang menuntut harus ada penjelasan, kok Nabi tidak menjelaskan, maka ini adalah penjelasan. Maksudnya penjelasan dalam hal ini tidak dibutuhkan dan tidak dituntutkan. Tapi ngajari orang yang tidak tahu sholat, maka dia perlu diajari hal-hal yang memang mendasar, penting dan harus ada dalam sholat. Maka Nabi ajari, jika kamu tidak sholat, berwudulah dengan sempurna, fa'asbil wudu'a summa staqbil qiblata faqabbir. Berwudulah dengan baik, menghadaplah kiblat, kemudian bertakbirlah. Orang ini membutuhkan penjelasan tentang tata cara sholat yang benar. Nabi tidak memberikan penjelasan kalau harus baca usolli fardul isya'i arba'a ruka'atin dan seterusnya. Padahal ini kondisinya kondisi makomnya makom ya, membutuhkan penjelasan atau tidak? Iya. Karena orang ini enggak tahu tentang tata cara sholat, Nabi teguh dia enggak bisa sholat dengan cara yang benar, dan dia minta untuk dia jangan tata cara sholat yang benar. Nabi enggak ngajar dia untuk baca usolli. Maka di sini, dan tidak mungkin Nabi menjelaskan takul bayan, tidak menjelaskan pada saat kondisinya sudah kondisi dibutuhkan seperti saat ini. Maka tadi saya sampaikan, tidak mungkin Nabi meninggalkan penjelasan pada saat dibutuhkan. Kalau sudah kondisinya kondisi dibutuhkan, kok tidak ada penjelasan, maka tidak adanya penjelasan adalah penjelasan. Maka tidak ada ini penjelasan dalam penjelasan, bahasanya penjelasan dalam masalah ini tidak dituntunkan. Tidak ada penjelasan kepada orang yang bodoh tentang masalah tata cara sholat. Blank cara yang benar dalam masalah sholat. Dan tidak ada penjelasan untuk mengucapkan niat. Maka tidak ada penjelasan. Dan padahal kaidahnya mengatakan tidak mungkin Nabi tidak memberikan penjelasan pada saat dibutuhkan. Maka kaidah ini punya derivat. Derivatnya apa? Tadi itu saja sampai. Jika situasinya adalah situasi yang membutuhkan penjelasan, kok ternyata Nabi tidak memberikan penjelasan, maka tidak adanya penjelasan dari Nabi adalah penjelasan. Sebenarnya penjelasan dalam masalah ini tidak disyariatkan. Paham? Contohnya tadi. Itu derivat dari kaidah takut bayan indal hajati mamnu'an atau layak juzu. Ini ibarah yang terkenal disampaikan oleh ulama usul fikih. Meskipun kalau tidak salah Syaikhul Utsaimin mengkritik ibarahnya, kalimat semacam ini mengkritik kata-kata layak juzunya. Layak juzu takul bayan indal haja li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Layak juzu li Nabi sallallahu alaihi wasallam takul bayan indal haja. Layak juzunya ini Syaikhul Utsaimin mengatakan kurang tepat. Kayak ngatur-ngatur Nabi. Nabi diatur-atur. Yang tepat adalah menggunakan kalimat yang murni kalimat berita, misalnya layumkinu li Nabi sallallahu alaihi wasallam takul bayan indal hajah, atau seperti kalimat yang dipakai di sini lam yatrukil bayan indal hajah ilahi abadan, cuma memberitakan Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan abadan jamaah sekali. Maka syariat sudah tidak ada lagi yang mujmal dalam syariat ini. Fa'in waqa'a lil mustahid, maka jika seorang ulama menjumpai syai'un min dzalik, satu dari kemujmalan, ini mujmal, tidak jelas, maka itu yang salah bukan syariat namun orangnya. Sepertinya pun maka boleh jadi karena dia tidak mengetahui alal mubayyin, dalil yang menjelaskan. Dia hadir ijmal untuk ijmal yang ada di kepalanya. Saya kunu nisbiyan, maka adanya mujmal dalam syariat setelahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nisbi, relatif. Mujmal menurut orang ini karena dia belum tahu dalilnya. Ulama yang lain mengatakan tidak mujmal karena tahu dalilnya yang menjelaskannya. Kemudian perkataan penulis wal bayan ikhraju syai', bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari lingkaran atau wilayah ketidakjelasan kepada wilayah yang jelas. Ya, wildan. Lama arafal mujmala. Lama arafal mujmala. Arafal bayana. Lafakono. Liftikaril mujmali. Bana al-amru wa tabayyana bi makna istadaha wa mukashafa wa anna fil istilahi fa huwa yutlaqu ala tabyini wa huwa fi'lul wa yutlaqu ala jalili alladhi hasala bikil bayanu wa yutlaqu ala aini aini alladhi yustafadu min al-jalili wal mustamiku jarra ala al-awwali wa huwa al-ashharu fa'arafahu bi annahu izharu al-ma'na bil mukhatabi wa idahuhu faqala ikhraj al-shay' na'am ila akhirihi lama arafal mujmal, setelah penulis memberikan definisi mujmal, mendefinisikan bayan, karena mujmal itu membutuhkan bayan. Bayan dalam bahasa Arab artinya zuhur jelas, wudhu' jelas. Contoh kalimatnya kana al-amru wa tabayyana, maknanya perkara tersebut itadhah jelas, maka siapa dan tersingkap sehingga tidak ada yang tertutupi. Ada beberapa istilah dalam istilah ilmu usul fikih, maka bayan itu memiliki digunakan dalam beberapa pengertian. Yang pertama, yutlaq alal tabyin. Kata-kata bayan digunakan dengan makna tabyin, memberikan penjelasan. Maka berarti apa? Fi'il, perbuatan tindakan yang dilakukan oleh al-mubayyin, orang atau pihak yang memberikan penjelasan. Yang kedua, digunakan dalam pengertian dalil yang menjadi alat terwujudnya kejelasan. Yang ketiga, yutlaq digunakan dalam pengertian ilmu yang bisa disimpulkan dari dalil. Dan musannif penulis yaitu al-Juwayni ini jarak mengikuti al-awwal, makna yang pertama. Dan itulah yang terkenal. Maka dia mendefinisikan bayan dengan pengertian menjelaskan makna kepada orang yang diajak bicara dan menjelaskannya dengan mengatakan ikhraju syai' dan seterusnya. Bibi. Hadza ta'rifu mabniun 'ala ma taraja 'alaihi aktsaru usuliyina aitu qasdul bayana bi idahi ma fihi fa'un wa minhum Man yutlikuhu ala kulli idohin sawa'un takosdamahu fafa'un amla pokodin takodan sonniku nafsuhu ala ta'rifu fi kitabihi atau sonniku nafsuhu benar ala ta'rifa fi kitabihi al-murhanu Al-Burhani wadhalika liwurudi ibaratin la yang bagi ida'uha at-ta'arifu mitlu al-hayzu wadhalika an-tabiyina amrun maknawiyun wal-makna lai yutiku bil-istikari fil-hayzi لأن الهيزة هو الفراغ المتوهم الذي يسبله شيء وهو من ألفاظ المتكلمين وممن تقده الآمدي لأنه غير جامع فإن المبينة ابتداء الذي لم يسبق بإجمال مثل سماء أرض جدار لا يدخل في هذا التعريف مع أنه بيان فيكون التعريف خاصا ببيان المجمل كما تقدم. وهذا التعريف dan definisi penulis bahasanya bayan adalah mengeluarkan sesuatu dari ruang lingkup ketidakjelasan kepada ruang lingkup kejelasan. Mabniun dibangun di atas prinsip mengikuti pendapat mayoritas para ulama usul fikih, di mana khasu mayoritas ulama usul fikih mengkhususkan istilah bayan dalam pengertian menjelaskan dalil yang di dalamnya terdapat kesamaran. Namun di antara ulama usul fikih ada yang menggunakan istilah bayan ala kulli idahin, dengan makna semua bentuk jelas, baik didahului dengan kesamaran ataupun tidak. Maka kalau jumhur mayoritas ulama usul fikih, yang namanya bayan adalah sesuatu yang ada dalil yang samar, kemudian ada dalil yang menjelaskan kesamaran yang ada di sini. Dan sebagian ulama usul fikih mengatakan apa? Bayan itu ada dua macam. Ada sesuatu yang memang sejak awalnya sudah jelas, itu bayan. Dalil yang sejak awalnya memang jelas, atau dalil yang semula tidak jelas kemudian mendapatkan dalil yang lain jadi sehingga menjadi jelas. Maka penulis sendiri telah mengkritik hal ta'rif definisi ini dalam buku beliau Al-Burhan. Wajar dikatakan hal tersebut karena terdapatnya beberapa ungkapan yang tidak layak, bahkan tidak sepatutnya ida'uha diletakkan atau ta'rifah dalam definisi. Contohnya hayyin. Wadzalika dan hal tersebut karena yang namanya tabyin memberikan penjelasan adalah sesuatu yang abstrak, ambon maknawi. Wal maknawi dan sesuatu yang abstrak la yusaf, tidaklah disebut bil istiqrar berdasarkan telaah. Bisa kita simpulkan yang namanya abstrak itu tidak bisa disifati fil hayyizi, berada dalam hayyiz. Apa sih hayyiz? Wal faragh, ruang satu kekosongan, al-mutawaham yang disangka kosong. Dan kekosongan tersebut yusriluhu, dimanfaatkan oleh sesuatu. Dan hayyiz adalah diantara lafaz yang sering dipakai oleh ahlul kalam, ulama kalam. Dan diantara yang mengkritik definisi bayan yang disampaikan oleh ini adalah Al-Amidi dalam kitabnya Ihkamul Ahkam, ya, dengan alasan karena definisi yang disampaikan oleh Juwayni ini itu ghairu jami', tidak lengkap. Karena satu dalil yang mubayyin sudah jelas ibtida'an sejak awal, yang tidak didahului dengan keglobalan. Contohnya adalah sama, itu artinya langit, ardhin artinya bumi, tembok itu ya tembok, tidak termasuk dalam definisi ini. Padahal jidar itu artinya tembok, itu satu hal yang termasuk bayan. Ya, saya pun ta'rifu, maka kesimpulannya definisi yang disampaikan oleh Jua ini di sini adalah definisi yang khasan khusus bi bayanil mujmal. Bayan dalam pengertian bayanul mujmal, tidak semua bayan kami katakan masih bagaimana telah kami sebutkan. Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahasanya, kalau jumhur yang namanya bayan itu adalah untuk dalil yang semula ada kesamaan. Dan itulah yang mazhab yang diikuti oleh Al-Juwayni ini di matan Farakah. Namun sebagian ulama mengatakan yang namanya bayan itu sesuatu yang jelas, boleh jadi jelas dengan sendirinya, boleh jadi jelas karena adanya penjelas. Ini mazhab yang dianut oleh Al-Amidi di Ihkamul Ahkam. Maka dia mengkritik Al-Juwayni ini di matan Farakah karena lain mazhab, lain pendapat yang diambil. Al-Amidi menganut pendapat yang namanya bayan adalah dalil yang jelas dengan sendirinya atau jelas dengan bantuan dalil penjelas. Sedangkan Juwayni ini di matan Farakah mengambil pendapat jumhur ahli usul yang menggunakan istilah bayan hanya khusus untuk dalil yang semulanya pada awalnya tidak jelas. Demikian yang kita baca hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam. Wa ta'ala alhamdulillahi fil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.